Kalau sakit kepala kan orang pikir ini nyeri gitu kan, langsung minum parasetamol. Boleh nggak minum parasetamol? Ya boleh, nggak ada yang melarang. Kalau saya lebih berpikir, ini masalah sakit kepala karena apa? Karena dehidrasi atau kurang air juga menyebabkan sakit kepala. Hipoglikemik atau kurang air atau kurang gula, maaf, atau kurang glukosa juga menyebabkan sakit kepala gitu kan. Kurang mineral ya, itu juga menyebabkan sakit kepala gitu kan. Maka ketika sakit kepala jangan langsung dibiasakan dengan makan obat-obatan atau minum obat-obatan tertentu gitu kan. Biasakan dulu mengenal badan kita. Biasakan dulu untuk mengetahui badan kita ya. Jadi kalau sudah ngerti dengan badannya, oh masalah badan saya itu ini, maka insya Allah akan aman.